ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin barakallahu fikum. Kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah banyak memberikan nikmat-nikmat-Nya yang kita tidak akan sanggup menyebutkan satu persatunya. Maka di antara sebab nikmat terjaga dan ditambah adalah selalu mensyukuri nikmat tersebut. Dan dikatakan mensyukuri nikmat Allah berarti maknanya menjalankan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Rabbul Alamin. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad, di mana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang menyambung hubungan dengan kerabat, yang mana kerabat adalah termasuk di antara golongan orang yang kita disuruh oleh Allah Ta'ala menyambung hubungan baik kepada mereka. Termasuk disebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana Umar ibn Khattab menyambung hubungan yang baik. Naam, ketika beliau punya kerabat di Mekah, maka Umar ibn Khattab mengirimkan kepada saudaranya di kota Mekah sebelum dia masuk Islam dengan dikirimkan sebuah hadiah. Hadiah yang Umar ibn Khattab sendiri tidak berkenan memakainya karena sutra. Sutra adalah pakaian yang yalbasu hadihi man la khalaqalah. Tidak boleh memakainya, tidaklah memakai orang tersebut sutra tersebut kecuali dia tidak dapat bagiannya di akhirat. Maka Umar pun mengirimkan kepada saudaranya yang ada di Mekah yang dia belum masuk Islam untuk supaya tertarik dan menyambung hubungan dengan mereka. Maka kita masuk bab berikutnya, babula yasubu walidai. Bab tidak boleh yasubu mencaci maki walidaihi kedua orang tua. sab, memaki, mencaci maki kepada kedua orang tua. Bab tidak boleh mencaci maki kepada kedua orang tua. An Abdullah ibn Amr, dibawakan oleh Imam, riwayat dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu. Naam, qala, berkata, qala nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal kabairi, kata beliau, minal kabairi, termasuk dosa-dosa besar. Minal kabair, termasuk diantara dosa-dosa besar. Apa itu? Kata beliau, ayastama rajulu walidaihi, seorang mencaci maki kepada kedua orang tuanya. Seorang mencaci maki terhadap kedua orang tuanya. Naam. Lalu kata beliau, faqalu ya rasul, faqalu kaifa yastimu. Sahabat bertanya, kaifa yastimu, bagaimana anak mencaci maki kedua orang tua? Sahabat heran, apa ya, anak kok sampai memaki, mencaci maki kedua orang tuanya? Apa mungkin? Kaifa yastimu, bagaimana seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya? Qala, yastimu rajula, fayastimu abahu wa ummah. Maka Nabi menerangkan, seorang mencaci maki orang lain, seorang mencaci maki orang lain, fayastimu abahu wa ummah, maka orang itu membalas makiannya, membalas makiannya kepada orang tua, kepada bapak ibunya, orang yang mencaci maki. Maka orang itu membalas cacian makian kepada bapak ibunya, orang yang mencaci maki. Al-Hadis dikeluarkan Bukhari dalam Al-Adab, dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi wa Muslim dalam Kitabul Iman. Barakallahu fik. Jadi dalam riwayat ini, bab tidak boleh mencaci maki seorang anak kepada bapaknya. Dan ini barakallahu fikum ditanyakan oleh para sahabat, bagaimana mungkin terjadi seorang anak mencaci maki kepada bapak ibunya sendiri? Karena tabiatnya orang yang baik, tabiatnya orang yang hatinya baik, dia tidak akan mencela, memaki kepada bapak ibunya, kan begitu. Masa bapak ibunya sendiri caci maki? Fitrah orang tidak akan melakukan itu. Maka sahabat bertanya, kaifa yastim, bagaimana mungkin seorang anak mencaci maki bapak ibunya? Hakada. Maka naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, orang ini, yakni yastimu rajul, orang ini mencaci maki orang lain, maka orang lain itu membalas dengan memaki bapak ibunya. Itu diantara contoh perbuatan durhaka seorang anak. Dia memaki orang lain, akhirnya orang lain membalas dengan memaki bapak ibunya sendiri. Barakallahu fik. Berarti dari hadis ini, kita mengetahui, termasuk kedurhakaan anak ketika anak melakukan suatu dosa, memaki orang lain, akhirnya bapak ibu kita pun terkena makian. Sehingga oleh karena itu di sini diambil faedah oleh Abu Jamrah, fihi dalil, hadis ini menunjukkan idhami haqqil walidain. Hadis ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Ya, besarnya haknya orang tua. Tidak boleh seorang marah lalu memaki-maki kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ini termasuk hak yang paling besar, ialah dijaga kehormatannya. Yang kedua, wa fihi al-amalu bil ghalib, beramal. Li'anna alladhi yasubu aba rajul yajuzu ayusubu aba akhar abah wa yajuzu alla yaf'al lakin al-ghalib ayujibahu binahwi kaulih. Di sini menunjukkan melakukan suatu amalan dikarenakan seorang mendapatkan sesuatu dari orang lain. Artinya, ketika seorang dia mencaci maki orang lain, secara umum orang lain akan membalas. Ya, orang lain akan membalas yang sejajar dengan seperbuatannya. Maka di sini barakallahu fikum, di sini menunjukkan tidak bolehnya kita melakukan perkara dosa yang menjadikan orang lain ikut melakukan dosa yang sama kita lakukan. Seperti tadi, mencaci maki, akhirnya orang lain membalas. Perbuatan ini dilakukan dan akibatnya orang lain pun melakukan seperti yang kita lakukan. Waliyadubillah. Juga dalam hadis ini menunjukkan bolehnya muraja'atu talib li syekhihi. Bolehnya seorang talib meminta penjelasan ulang dari syekhnya dengan perkara yang sulit dipahami. Mimma yuskil alaih. Bolehnya seorang talib meminta kepada syekhnya mengulang apa yang sulit dia pahami. Contohnya tadi, ketika Nabi mengatakan jangan kalian mencaci maki bapak ibunya, sahabat heran, apa iya? Masa ada seorang anak mencaci maki ibunya sendiri? Apa iya? Muskil. Karena umumnya orang hormat kepada bapak ibu. Kok ternyata ini ada orang kok mencaci maki ibunya sendiri? Ya, keluar dari tabiat yang baik. Ternyata dia bertengkar dengan orang lain, menjadikan bapak ibunya kena imbasnya. Ya, berarti kata Ibnu Hajar menukil ucapan Ibnu Battal, hadal hadisu aslun fi saddid dara'i'. Hadis ini, kata Ibnu Battal, hadis ini sebagai pokok kaidah tentang saddud dara'i', mencegah perbuatan jelek sebelum terjadi. Artinya ketika ingin bapak ibunya tidak dimaki orang, ya jangan memaki orang. Tahan diri, tinggalkan perkara yang menimbulkan orang lain jadi mencaci maki bapak ibu kita. Ya, saddud dara'i', mencegah tindakan yang akan memunculkan perkara yang jelek. Tahan lisan. Ya. Demikian pula dari hadis ini, yukhad minhu anna man ala fi'lihi ila muharram yahrum alaihi dhalikal fi'l wa illam yaqsud ila ma yahrum. Berarti di sini menunjukkan juga seorang, barang siapa yang melakukan sesuatu yang muharram, maka yahrum alaihi dhalikal fi'l, berarti hal yang haram itu dilarang untuk dia lakukan. Kalau sesuatu yang haram, jangan dia lakukan. walaupun tujuannya bukan melakukan hal yang haram. Contohnya apa tadi? Dia tidak mencaci bapak ibunya. Yang dia maki adalah temannya. Tapi teman kita ini akhirnya mencaci maki bapak ibu kita. Dasar anaknya fulan, ibunya fulan. Hanya bapak ibu kita kena. Nah, berarti perbuatan yang muharram mencaci maki orang lain tadi, barakallahu fikum, itu menjadi sebab bapak ibu kita kena perbuatan yang dicelaknya bapak ibu kita. Berarti apa? Tidak boleh mencela, memaki orang tersebut yang akan menimbulkan bapak ibu kita dimaki oleh orang lain. Secara tidak langsung kita yang memaki bapak ibu kita sendiri. Walaupun bukan kita yang mencaci maki bapak ibu kita, yang mencaci maki orang lain, tapi karena perbuatan kita, maka kita ikut kena imbasnya, dosanya. Itu barakallahu fikum. Jadi hindari sesuatu yang menjadikan orang tua itu mendapatkan makian dari orang lain karena perbuatan kita memaki saudara kita sendiri. Kali termasuk dosa besar. Terus berikutnya dibawakan riwayat berikutnya wan Abdullah ibni Amr ibni al-As. Riwayat berikutnya dari Abdullah ibni Amr ibni al-As. Qala, berkata, berarti ucapannya sahabat. Ini namanya athar, namun sahih. Berkata Abdullah ibni Amr ibni al-As, minal kabair indallah, termasuk dosa-dosa besar di sisi Allah. Apa itu? An yastasiba ar-rajulu liwalidihi. An yastastiba ar-rajul, seorang, termasuk dosa besar, ialah seorang menjadi sebab, seorang menjadi sebab dicaci makinya kedua orang tua. Yastastiba disebutkan maknanya ai sababan lisabil abawain, termasuk dosa besar seorang menjadi sebab dicaci makinya kedua orang tua. Nah, ketemu halaman 47 ya. Seorang menjadi sebab yastasibba ai yakunu sababan lisabil abawain, sawa'un sabba ahadan au ada ahada. Begitu disebutkan dalam Fathul Somad, yang dimaksud yastasibba, seorang menjadi sebab dicaci makinya kedua orang tua, baik sabba ahadan, baik karena sebab mencaci seorang atau menyakiti orang, itu yastasibba dalam makna. Nah, jadi jangan menjadi sebab kita sebagai anak melakukan suatu perkara, ya akhirnya keluarlah makian dan cacian dari orang lain karena sebab perbuatan kita. Nah, di sini dikatakan minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Kadang kita menganggap dosa itu kecil, ternyata di sisi Allah besar. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi adzim, dalam surat An-Nur ayat 15. Wa tahsabunahu hayyinan, dan mereka menganggap ringan. Ternyata apa? Wa huwa indallahi adzim. Ternyata apa? Di sisi Allah urusannya apa? Besar. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Mereka menganggap urusannya kecil, ringan. Ternyata apa? Di sisi Allah besar. Contohnya apa ini? Ini. Seorang anak menjadi sebab keluarnya makian dari orang lain kepada bapak ibunya atau yang sejenisnya. Atau melakukan tindakan jelek. Kira-kira orang tua kita terbawa apa enggak? Kamu si anaknya siapa? Oh, saya anaknya Pak Tariwerja. Oh, dasar. Bapakmu. Ibumu siapa? Ibu saya Tuwinem misalnya. Oh, dasar anaknya. Jadi semuanya kena imbasnya. Hati-hati melakukan kejelekan. Jangan merasa aman. Saya yang nanggung. Tenang aja, bapak ibu tidak usah takut. Nanti apa-apanya saya yang nanggung. Tidak bisa. Orang tetap akan mencari anaknya. Siapa dia? Ibunya siapa dia? Cari. Maka jangan merasa nyaman dan tenang ketika melakukan tindakan kejelekan. Bukan hanya bapak ibunya yang dicari. Bocah ngendi sih kaya? Orang mana itu? Oh, orang sana pak. Purbalingga Lor. Loreng ngendi? Oh, Bobot Sari. Bobot Sarinya mana? Sari. Wow, kena. Sampai kena kesana. Nanti dicari lagi, siapa sih temennya? Biasanya sama siapa? Oh, itu temennya. Oh, ya pantas. Merembet. Jadi tidak merasa aman. Apalagi kita ahlus sunnah. Kita sudah punya kekhususan dalam beragama. Kokoh di atas bimbingan Rasul. Semoga Allah Ta'ala kokohkan selalu diri-diri kita. Nah. Baik, kita masuk pada babu uqubati uquqil walidain. Bab uqubati sanksi. Uqubatil walidain, sanksi durhaka kepada kedua orang tua. Sanksi hukuman durhaka kepada kedua orang tua. An Abi Bakrah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ma min dhanbin ajdaru ayu ajjala li sahibihi al uqubatu naam ma'a ma yudakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahim. Artinya, ma min dhanbi, tidak ada sebuah dosa. Ma min dhanbi, tidak ada sebuah dosa umum. Ajdar ayu ajjala, lebih pantas untuk disegerakan. Yu ajjal, disegerakan. Li sahibihil uquba, disegerakan balasannya untuk pelakunya, sahib pelakunya. Tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas untuk disegerakan uqubatu balasannya bagi pelakunya. Ma'a ma yudakhirulah, bersamaan. Bersamaan apa yang disimpan di akhirat. Bersamaan balasan yang disimpan di akhirat. Siksa yang disimpan oleh Allah ditunda di akhirat. Ada siksa yang disegerakan di dunia plus nanti ditunda di akhirat. Apa itu? Yang pertama, minal baghi. Yang pertama, minal baghi. Baghi yakni melakukan kezaliman kepada orang lain. atau kezaliman keluar an ta'atil imam dalam Fathul Shamad al-baghi ya'ni al-zulm wal khuruj an ta'atil imam, kezaliman dan memberontak kepada pemimpin atau imam. Iya, itu namanya al-baghi. Kezaliman al-zulm wal khuruj an ta'atil imam, keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Balasannya di dunia disegerakan dan balasan di akhirat disimpan. Kezaliman dan apa tadi? Keluar melawan pemimpin yang sah. Yang kedua, waqati'atir rahim, dan memutus. Qati'ah memutus ar-rahim, hubungan rahim kerabat. Nah, kerabat-kerabat itu disebut ar-rahim. Ada kerabat yang dekat, ada kerabat yang jauh, diputus. Rawahu Abu Dawud meriwayatkan, juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, juga Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Ahmad, wa Ibnu Hibban dalam Mustadraknya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Barakallahu fik. Saya ulangi, dari Abdullah, dari Abu Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ma min dan bin ajdar ayu ajjala, tidak ada sebuah perbuatan dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi pelakunya, dan apa yang Allah simpan dari siksanya di akhirat, minal baghi wa qati'atir rahim, berupa perbuatan kezaliman dan keluar ketaatan dari pemimpin, dan juga memutus apa tadi, kasih sayang dengan kerabat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sebuah dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah. Karena kadang ada dosa yang langsung balasannya di dunia. Ada sebelum dia pakna. Contohnya apa tadi? Kezaliman. Fattaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal yaumah. Takutlah kamu berbuat kezaliman, karena kezaliman kegelapan di akhirat. Dan kalau orang terzalimi, doanya mustajab. Di antara doa yang mustajab, da'watul madlum, doa orang teraniaya. Doa orang teraniaya. Jangan sampai melakukan kezaliman kepada tetangga, kepada saudara. Bok, sampai dia berdoa, doanya apa? Mustajab. Ya, hati-hati. Juga dosa yang disegerakan balasannya apa tadi? Keluar dari taat kepada imam, pemimpin, pemberontak, khawarij, khuruj. Ya. Allah katakan kepada mereka, orang-orang yang membuat makar, wala yahikul makru sayyi illa bi ahli, tidaklah berhak mendapatkan makar kejelekan kecuali bagi pelakunya. Yang membuat kezaliman, makar, itu akan dibalas di dunia. Lihat para khawarij, di dunia ditangkap, dikejar, ditembak di dunia. Kenapa? Karena dia melakukan al-baghi. Melakukan al-baghi, pemberontakan, perlawanan kepada pemimpin. Ya. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wa in ta'ifatan minal mu'minin, kalau ada dua kelompok orang mukmin iktatalu. Maka kalau katakan faqatilul lati tabghi, perangi orang-orang yang mereka melakukan bagha, melampaui batas, melawan. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali ke jalannya Allah. Jadi boleh mereka diperangi. Itu di dunia. Sebelum nanti di apa? Nah, diazab di akhirat. Makanya kata Nabi, kilabun nar, khawarij itu anjing neraka. Hati-hati dari gerakan khawarij yang melakukan al-baghyu. Taib. Yang kedua apa dalam bab ini? Memutus kasih sayang kepada kerabat. Di antara kerabat yang paling dekat, kedua orang tua. Memutuskan hubungan baik dengan orang tua. Ibunya sakit, tidak mau nengok. Apa masalahnya? Tersinggung. Ya, tersinggung, pernah ngomong ini, ah saya malas. Akhirnya tidak pernah berziarah. Kalau kelaziman kita ziarah pas libur panjang misalnya apa? Idul Fitri ya. Ah, libur panjang Idul Fitri. Ziarah sudah lazim, lalu ziarah. Supaya menyambung apa? Silaturahim, tidak punya waktu lain. Nah, secara uraf dikembalikan kepada uraf yang namanya menyambung. Uraf itu kata Syekh Utsaimin, menyambung silaturahim itu dikembalikan kepada uraf. Apa itu uraf? Kebiasaan. Oh, biasanya di daerah sini menyambung berarti datang berkunjung, berkumpul, ya. Walaupun tidak mesti harus lebaran, ya, mungkin sebulan sekali. Ya, kembalinya kepada urafnya masing-masing. Siaroi, jangan diputus. Walaupun pernah mungkin mengucapkan kalimat yang tersinggungnya kita. Pokoknya saya sudah marah, haram kaki saya menginjak apa? Rumahnya. Nah, ini sudah namanya memutus silaturahim. Dibalas di dunia sebelum di akhirat. Dari hadis ini disebutkan faedah. Fihi tanbihun ala annal bala'a bisababil qati'ah fid dunya la yadfa'u bala'al akhirah. Dalam hadis ini sebagai tanbih, peringatan. Hadis ini sebagai peringatan. Ala annal bala, bahwasanya petaka disebabkan al-qati'ah, memutuskan hubungan fid dunya, di dunia. Tanbih, peringatan bahwa bala, petaka disebabkan dosa memutuskan ar-rahim, nah, di dunia. Dan ini la yadfa'u bala al-akhirah, tidak bisa menolak balasan di akhirat. Ya. Hanya di dunia melakukan suatu perbuatan yang tercela, dan itu petaka, memutuskan hubungan baik dengan orang tua, maka di akhirat dia mendapatkan bala berikutnya. Yang kedua, wafil hadis ta'jil, bayanu ta'jili uqubatil baghi. Hadis ini juga menjelaskan tentang penjelasan ta'jilil uqubah, disegerakannya siksa. Al-baghi, melampaui kedzaliman atau disegerakannya balasan perbuatan zalim. Waman ya'uqul walidain, dan orang yang durhaka kepada orang tua, disegerakan balasannya. Penjelasan disegerakan balasan atau siksa orang yang membuat kedzaliman dan juga durhaka kepada orang tua, atau yaqta'u rahimih, atau memutus rahimnya. Memutus apa? Rahimnya. Dibalas di dunia. Sengsara, Pak. Mau ketemu, sudah saatnya temannya pada ketemu, kita sendiri tidak ketemu. Yang lain bisa datang, kita tidak mau datang. Akhirnya apa? Yang lain bahagia, kita sendiri tidak bahagia. Ya. Kakak adiknya semuanya ketemu, bapak ibunya, kita sendiri karena memutuskan rahim, akhirnya anak-anak kita ikut kena imbasnya. Itulah bahayanya di dunia sebelum di akhirat. Dalam hadis ini pula dijelaskan tentang ta'jilul uqubah bitafawut min dhanbin ila akhar. Disegerakannya siksa di dunia itu yatafawut, bertingkat jenis dosanya. Yatafawut min dhanbin ila akhar, bertingkat apanya? Dosanya. Karena dosa itu tidak sama tingkatannya. Ada yang besar dan sangat besar, ada yang besar, tidak sangat besar, ada yang kecil. Dan di antara dosa besar yang sangat besar ini, durhaka kepada orang tua. Dan di antara bentuk durhaka kepada orang tua itu tadi, dosanya akan disegerakan di dunia. Ada seorang anak, dia kepada ibunya sangat pemberani. Kalau minta sesuatu ngamuk, tidak dikasih ngamuk. Ranjangnya diwalik, lemarinya dibalik, hancur perabotnya. Saking marahnya sang ibu, dia katakan, dasar anak susah, nanti kalau kamu punya anak, kalau punya anak. Saking mangkelnya sang ibu, sudah tidak kuat. Bertahun-tahun diperlakukan seperti itu, keluar kalimat, kalau kamu punya anak. Akhirnya sang anak ini menikah sekian tahun-tahun, tidak punya anak. Dicek ke dokter, sehat. Istrinya dicek, sehat. Semuanya sehat, kok tidak punya anak. Akhirnya sang ibu mengatakan, aduh, saya menyesal. Kenapa, Bu? Kenapa saya dulu ngomong kepada anak saya kalau punya apa? Anak. Akhirnya ternyata sampai dia meninggal tidak punya anak. Doa ibu didoakan jelek oleh seorang ibu, Allah kabulkan di dunia. Dan banyak cerita, dan itu kasus yang menunjukkan sebagai ibrah bagi kita. Jangan sampai kita melakukan suatu tindakan dosa yang bisa disegerakan oleh Allah adabnya. Kalau dongeng-dongeng banyak ya. Apa? Dongeng maling gundang. Itu dongeng namanya. Kalau ini bukan dongeng, ayat, hadis. Kita harus lebih percaya. Kalau dongeng kan untuk anak-anak ya. Kalau ini hadis, ayat sebagai pedoman hidup kita dalam berkeluar dengan ibu bapak kita. Taib. Jadi perbuatan melampaui batas, perbuatan memutus silaturahim, ini dosanya akan dibalas segera di dunia sebelum di akhirat. Taib. Itu beberapa fawaid penting. Taib, kita lanjut hadis berikutnya. Baik. Babu da'watul walidain. Betul? Da'watul walidain. Bab da'watul walidain. Doa kedua orang tua. Da'watul walidain. Doa kedua orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasud musta'awatin mustajabatin. Ada tiga doa-doa yang mustajabat. Doa yang mustajab, dikabulkan oleh Allah langsung. Salasud da'awatin mustajabat, ada tiga. Tiga ya di antaranya. Ada tiga doa-doa yang mustajabat. Taib. La syakka fihinna, tidak ada keraguan terkabulnya doa itu. La syakka fihinna, tidak ada keraguan terkabulnya doa itu. Yang pertama, da'watul madlum. Doa orang teraniaya. madlum, doa orang terdolimi, teraniaya. Yang kedua, da'watul musafiri, doa orang yang safar, perjalanan jauh, posisi safar. Yang ketiga, lah ini babnya, da'watul walidain ala walidihima, doa orang tua untuk anaknya. Da'watul walidain, doa orang tua untuk anaknya. Hadis rawahu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, wa Ahmad, dan disohihkan oleh Syekh Albani dalam Sohih Adabul Mufrad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada tiga macam doa yang mustajabat, tidak diragukan terkabulnya. Salah sudah awat. Artinya, iya, disebutkan dalam Fadlus Somad tiga macam doa. Da'awatu ha'ula, doa untuk mereka-mereka itu mustajabat, terkabulkan. Liman ahsana ilaihim wa ala man asa'a ilaihim, bagi orang yang berbuat baik kepada mereka, bagi orang yang berbuat jelek kepada mereka, ya, yang berbuat baik atau yang berbuat apa? Jelek pada bapak, pada ibunya. Li'anna du'a'ahum, kenapa doa mereka mustajab? Kenapa doa-doa mereka itu mustajabat? Yang pertama, li'anna du'a'ahum yakunu biriq qatil qalbi, karena doanya mereka dengan kelembutan hati. Biriq qatil qalb, dengan kelembutan apa? Hati. Ya, dengan kelembutan hati, hati yang paling dalam sana. Kalau orang punya anak, orang punya anak, anaknya masya Allah taat, soleh, solihah, menyentuh hatinya, maka didoakan oleh sang ayah dan sang ibu dari hati yang paling dalam. Demikian pula kalau bapak anaknya terlihat jelek, zalim kepada bapak ibunya, itu sudah perasaan yang paling dalam. Ya apa tidak? Sudah tekan ubun-ubun marahnya, sudah tidak sanggup, akhirnya dengan hati yang paling dalam sana. Maka dalik, demikian pula da'watul walidain, demikian pula doa kedua orang tua. Tasmulu da'wah walida liwalidihima wa alaihi liyas'afi maradihima wa yatajaniba sakhatihima. Jadi termasuk doa kedua orang tua untuk anak, ya, yang dia telah berusaha untuk mendapatkan keriduannya, sehingga orang tua ketika berdoa untuk anaknya itu akan terkabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ada tiga macam doa yang terkabul, di antaranya tadi orang yang terzalimi, yang kedua da'watul musafir. Berkata Imam Manawi, adapun orang yang terzalimi, fa zalam fa li zalamatihi wa qahrihi, karena sebab kondisi terzalimi oleh orang yang berbuat zalim kepadanya. Amal musafir fa li hurbatihi, kalau orang yang safar karena hurbahnya, asingnya, dia sendiri, bapak ibunya jauh, kerabat-kerabatnya jauh, dia sendiri. Wawahdatihi, dan bersendiriannya dia, asing, tidak ada teman, dan juga dia dalam kondisi sendiri, yang dibawa cuma baju dan bekal secukupnya, kan begitu. Pada kondisi hurbah, asing dari keluarganya, tidak ada teman, sedang safar jauh, kanan kiri orang lain. Orang haji kumpul orang sejagat, kanan kiri siapa ini tidak kenal. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, pakdenya ditinggal, tidak ada yang kenal di situ, sendirian. Ya, ghurbah. Dan juga dia bersendirian, tidak ada teman, bersendirian lagi. Kalau ada apa-apa, mau ngomong ke siapa? Ke kanan orang Belanda, tidak bisa ngomong Belanda. Belah kiri orang Amerika, tidak bisa ngomong Amerika. Depannya orang Arab, tidak bisa ngomong Arab. Mau ngomong apa? Diajak ngomong Jawa, tidak nyambung. Sudah, ngeluh aja kepada Allah. Ya Allah. Nah, itu yang paling pol. Manggil bapak ibunya jauh. Yang paling pol, dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah. Nah, disitulah rahasia ya. Kenapa orang musafir doanya apa? Mustajab. Yang ketiga, doa orang tua kepada anak. Kenapa? Kata Imam Manawi, falirif'ati manzilatihi. Karena ketinggian kedudukan orang tua. Kedudukan orang tua kepada anak. Ketinggian kedudukan orang tua kepada pada anaknya. Karena orang tua itu memiliki kedudukan sangat tinggi di hadapan anak. Sehingga kalau dia berdoa kepada Allah, Allah segera akan apa? Mengabulkan. Makanya jangan mendoakan jelek kepada anak. Jangan sekali-kali. Anak walaupun susah, angel, jangan keluar doa apa? Jelek. Khawatir ada waktu-waktu yang mustajabat, sudah waktunya mustajabat, yang mengucapkan adalah ayah atau ibunya, akhirnya doanya apa? Makbul. Ya. Coba, antum marah sama anak. Kalau sampai keluar makian, cacian, apalagi doa. Ya, doa jelek. Tak doakan semoga jadi maling. Coba, kalau benar jadi maling siapa yang rugi? Ya bapak ibunya sendiri. Anak ngambil uang gak ngomong. Jelek apa tidak? Jelek. Yang diambil berapa sih? 10 ribu. 10 ribu sedikit. Coba kalau sampai didoakan semoga jadi maling, kalau jadi maling beneran siapa yang rugi? Ayah ibunya. Aslahakallah. Kan begitu? Semoga Allah memperbaiki keadaanmu nak. Wafaqakallah. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu nak. Jangan keluar kaki empatnya. Ya? Jangan. Coba kalau jadi kaki empat beneran. Siapa yang rugi? Kita doakan aslahakallah. Taib. Itu penjelasan Imam Nawawi kenapa doa mereka yang bertiga tadi terzalimi, orang musafir, orang tua kepada anak, karena kedudukan mereka sangat tinggi. Orang tua sangat tinggi di hadapan anak. Taib. Selanjutnya an Abi Hurairah, hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma takallama mauludun. Tidaklah berbicara maulud, anak yang dilahirkan, minan nas, dari kalangan manusia, fi mahdin, di saat masih dalam ayunan, apa ya, mahd itu masih di pangkuan, buean, bayi, masih bayi. Tidaklah berbicara anak yang dilahirkan di saat masih mahd, masih di pangku, masih bayi, jabang bayi, illa Isa ibni Maryam, kecuali yang pertama siapa? Isa ibnu Maryam. Tidaklah anak yang dilahirkan dari kalangan manusia bisa berbicara di saat masih dalam buaian, masih jabang bayi ya, buaian. Kecuali yang pertama, Isa ibni Jurayj, Isa ibni Maryam wa sahibu Jurayj, dan sahibu Jurayj, yakni anaknya apa, sahibu Jurayj, kisahnya Jurayj. Yang pertama, Isa ibni Maryam ketika lahir, Nabi Isa lahir dan ibunya bernadar. Apa nadarnya? Ibunya tidak akan berbicara. Falan ukalimal yauma insiya. Saya tidak akan bicara dengan orang. Maka ketika Nabi Isa masih di pangkuannya, di buayannya, dalam kondisi masih jabang bayi, orang bertanya, siapa bapakmu? Siapa kamu? Maka sang bayi tadi mengatakan, ana Abdullah. Saya adalah Abdullah. Masih bayi bisa ngomong. Yang kedua, kisahnya siapa ini? Jurayj. Kisahnya siapa? Jurayj. Nanti akan dibacakan. Yang ketiga ada kisah juga, Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu kisah negeri Yaman. Di sana ada seorang raja yang mengaku dirinya Rob. Lalu dikisahkan kemudian ada anak kecil yang kemudian diajari oleh seorang rahib tauhid. Dan kemudian anak muda ini ditangkap karena mendakwahkan tauhid, dan sang rahib pun dibunuh, digergaji. Maka anak muda atau anak kecil ini pun akhirnya ditangkap, dibawa ke tengah laut, dilempar, para pasukannya hancur di tengah laut, dibawa ke atas bukit gunung, gunungnya bergoyang, mati semua, dan dia selamat. Sampai akhirnya si anak kecil tadi minta dipasang di tiang, dikumpulkan orang seluruhnya supaya menyaksikan terbunuhnya dia. Akhirnya apa kisahnya? Disuruh pemanahnya membaca Bismillah Rabbi hadzal gulam. Diarahkan ke pelipis kanannya, Pak. Bidikan panahnya ke pelipis sebelah kanan. Begitu dibidik, maka sang pemanah membaca Bismillah. Maka penduduk negeri mendengar ada Allah Rabb yang disembah anak kecil ini. Gitu dipanah, plek. Nah, ternyata kena pelipisnya, diusap, langsung meninggal. Apa yang terjadi? Maka masyarakat kemudian masuk Islam. Amanna bi Rabbi hadzal gulam. Kami beriman kepada Allah Rabb, Tuhan anak ini. Akhirnya raja marah, bikin parit di setiap gang-gang, jalan-jalan, bikin parit dan dinyalakan api. Yang beriman masukkan ke api, yang tidak beriman bebaskan. Akhirnya terjadi kisah, dalam kisah Ashabul Ukhdud, ada seorang ibu yang masih dalam kondisi menyusui anaknya, si kecil bayi, belum bisa bicara bayi ini. Begitu sang ibu di depan parit, maka sang ibu maju mundur, maju mundur. Maka sang anak, si kecil tadi, si bayi itu bicara, ya Umayyah, wahai sang ibu, anti alal haq, kamu di atas kebenaran. Maka sang ibu pun menjatuhkan dirinya ke dalam parit. Masya Allah. Atas nasihatnya siapa? Sang bayi. Itu kisah Ashabul Ukhdud. Bayi bisa ngomong. Nah, karena yang bisa ngajari bicara itu Allah. Ya, bukan umur. Ini bayi kurang tahun nanti ngomong ya. 3 tahun belum bisa ngomong. Ya, berdoa, didoakan bagaimana biar bisa ngomong, diikhtiari semampu kita. Berdoa kepada Allah. Karena yang mengajarkan kita bisa bicara Allah Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Allah yang mengajarkan al-bayan, bisa bicara. Nah, di antara anak kecil yang bisa bicara ini, Isa dan sahibu Jurais. Kila. Ditanyakan, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Jurais, wa Nabi Allah. Siapakah kisahnya si Jurais itu? Qala fa inna Juraijan kana rajulan rahiba. Jurais adalah ahli ibadah di Sauma'ah. Sauma'ah tempat ibadahnya mereka, namanya tempat ibadahnya orang Nasoro, namanya Sauma'ah, gereja kalau bahasa Indonesia. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfali sauma'atih, dan adalah seorang penggembala bakor sapi. Ya'wi ila asfali sauma'atihi, berlindung di bagian bawah tempat ibadahnya Jurais. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah takhtalifa ila ra'i, adalah seorang wanita, imra'atun, seorang wanita. Maka ada seorang wanita yang kemudian dia berhubungan dengan penggembala sapi ini. Ya. Mondar-mandir, perempuan ini, penduduk kampung itu mondar-mandir ketemu dengan siapa tadi? Penggembala sapi, takhtalif. Maksudnya mondar-mandir bertemu dengan penggembala sapi. Perempuan ini, perempuan penduduk kampung ini sering mondar-mandir bertemu dengan penggembala sapi. Apa yang terjadi? Fa'atat ummuhu yauman faqalat ya Jurais. Nah, dalam kisahnya, dalam kisahnya, maka datanglah sang ibu pada suatu hari dan berkata, ya Jurais, wahai Jurais, wa huwa yusalli, dalam kondisi Jurais sedang apa? Salat. Ya, Jurais sedang melakukan salat. Faqala fi nafsihi, maka berkata di dalam dirinya, berkata apa? Tapi di dalam dirinya apa ya? Batin ya. Batin. Ngomong di batin sana. Wa huwa yusalli, dan dia dalam kondisi apa? Salat. Jadi kalau orang salat dengar apa tidak? Dengar. Salat yang khusyuk itu tetap mendengar. Jangan dibayangkan salat yang khusyuk itu salat dan dengar apa-apa. Berarti tuli ya. Salat yang khusyuk ya tetap mendengar. Maka Jurais sedang salat dan kemudian dia berkata, ummi wa salati, ibuku atau salatku. Maksudnya, saya memenuhi panggilan ibuku atau saya melanjutkan salatku. Ada dua perkara yang sama-sama penting, salat dan memenuhi panggilan ibu. Barakallahu fiik. Ada yang mengatakan salatnya salat sunnah, itu bukan wajib. Sehingga kalau seandainya diputuskan, karena ini juga wajib, ini juga sunnah, mana yang didahulukan? Ini wajib dipanggil ibu. Salatnya salat apa? Sunnah. Mana yang didahulukan? Yang wajib. Seharusnya. Maka kemudian faro'a ayyuthira salatahu, maka dia melihat lebih mengutamakan salatnya. Ya. Suma sarahat bihisannya. Kemudian ibunya teriak kedua kalinya. Ya Jurais, gitu. Suma sarahat, kemudian teriak salisah yang ketiganya. Sampai tiga kali dipanggil ibu. Faqala ummi wa salati. Saya memenuhi panggilan ibuku atau aku melanjutkan apanya? Salatku. Fara'a ayyuthira salatah. Jurais memandang menyelesaikan apanya? Salat sunnahnya. Falamma lam yujibha, setelah Jurais tidak memenuhi panggilan sang ibu, qalat, ibu pun berdoa. Apa doanya? La amataka Allah ya Jurais hatta tanzura fi wajhil maus maisat suman sarfat. La amataka, semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Jurayj, sehingga engkau melihat, pada wajah pelacur. Kemudian dia pergi. Jadi doanya cuman semoga Jurayj sebelum mati diperlihatkan di depan matanya wajah pelacur. Wajah apa? Mau misat, wajah pelacur atau bezina atau pelacur. Mau misat. Doanya lebih ringan ya. Jadi doakan tidak akan mati kecuali dia akan melihat di depannya wajah bezina. Cuma lihat wajah bezina. Tidak lebih dari itu. Tidak doakan yang lebih jelek dari itu. Cuma sebelum mati akan dia mendapatkan melihat di depan wajahnya berupa wajah bezina. Doanya ibu itu. Kemudian insarafat, ibunya tun, kemudian apa? Pergi. Maka lanjut kisah, fa'utiyal malik bitil kalmar'ah wa waladat. Maka dalam kisah lanjutnya, didatangkanlah perempuan yang punya anak itu ke hadapan raja. Akhirnya kan dalam kisah tadi, perempuan kampung yang di mondar-mandir dengan penggembala apa tadi? Sapi, akhirnya punya anak. Ditangkap oleh raja. Maka sang raja bertanya, "Mimman kamu hamil? Siapa laki-lakinya?" Karena perempuan hamil mesti ada yang menghamil. Siapa yang menjadi anak-anak ini? Siapa bapaknya anak ini? Qalat, perempuan itu mengatakan, "Min Jurayj." Dari hasilnya hubungan dengan Jurayj. Ini pengakuan ya. Perempuan mengaku seperti itu. Ini akibat perbuatannya Jurayj. Qala ashahibu sawma'ah, apakah dia pemilik sawma'ah, tempat ibadahnya orang Nasr, gereja itu kalau bahasa kita. Apa dia penghuni gereja itu? Qala na'am. Perempuan yang punya anak tadi, iya. Qala idhabu sawma'atahu wa tuni bihi. Rajanya memerintahkan kepada prajuritnya, pergi ke gereja itu, bawakan jurid ke sini. Fadorobu sawma'atah bilfaus. Maka mereka memukul gerejanya tadi, tempat ibadahnya tadi, bilfaus, dengan apa namanya, bogem atau apa. Hah? Alat untuk menghancurkan gedung apa namanya, martel atau apa, atau palu, atau arit. Ya pastinya bogem lah mungkin. Bilfaus. Hatta waqa'at, sampai tempat ibadahnya hancur. Faja'alu yadahu ila unuqih bihablin. Akhirnya Jurayj ditangkap dan kedua tangannya ditaruh di leher, diikat. Nah, kayak gini ya. Kayak gini apa kayak gini? Di leher apa kayak gini? Ya, pokoknya kedua tangannya di leher, Pak. Rikmin kayak gini ya. Saya enggak lihat sih cuman. Ya kurang lebih lagi. Kayak gini atau kayak gini? Ini leher, diikat. Sumantuli kabeh, kemudian dibawa pergi ke raja. Nah, begitu sedang berjalan menuju tempat sang raja, famurra bihi alal mumisat faraahunna fatabassama. Maka dilewatkanlah Jurayj di hadapan mumisat, wanita-wanita pelacur. Faraahunna, maka Jurayj melihat mereka-mereka itu, fatabassam, dan mereka itu tersenyum. Wahuna yang durna ilahi finnas, dan mereka melihat kepada manusia. Faqalal malik, itu doanya ibu ya. Jadi Jurayj jalan dan melewati para pezina tadi. Itulah doa ibu. Faqalal malik, matas'amu hadihi. Qala matas'amu, tas'amu anna waladaha minka. Apa yang kau anggap, apa yang kamu anggap wahai Jurayj tentang anak ini? Tas'umu anna waladaha minka. Perempuan ini menganggap ini anakmu. Qalat. Qala anti tas'umin. Wahai wanita yang berzina, engkau menganggap itu anak saya? Anak dari saya? Qalat. Na'am. Iya. Aina hadha shahir? Mana si bayi? Qalu huwa fi hijriha. Itu di pangkuannya. Fa'akbala alaih. Maka Julaid menghadap kepada si bayi tadi. Fa'akbala man abuk. Si bayi ditakoni. Man abuk, siapa? Bapakmu. Qala, sang bayi menjawab. Ra'i al-baqar. Penggembala sapi. Yang tadi sering mondar mandir berduaan dengan perempuan ini. Qala al-malik. Anaj'alu sawma'ataka min dahab. Tentunya raja malu ya. Masya Allah. Ternyata bayi bisa ngomong dan mengakui sang bapaknya, penggembala sapi. Maka sang raja mengatakan, apakah kami akan bangun untukmu tempat ibadahmu kami buat dari emas? Minta dari emas. Walala. Julaid mengatakan, tidak usah, jangan. Jangan. Jangan. Lalu tanya lagi, min fiddah, dari perak, kita buatkan rumah ibadahmu dari perak. Qala, la, jangan. Qala, fama naj'aluha, lalu apa yang akan kami jadikan dengan tempat ibadahmu? Rudduha kama kanat, kembalikan seperti semula. Terbuat dari tanah. Terbuat dari tanah. Gitu, tawaduk. Juret tawadu minta dikembalikan seperti semula. Tidak lebih dari itu. Qala faman ladzi tabassamta? Maka ditanya oleh orang, apa yang membuat kamu tersenyum ketika melewati wanita bezina tadi? Apa yang membuat kamu tersenyum, wahai Juret? Qala amron araftuhu. Suatu urusan yang saya tahu. Apa itu? Adrokatni da'watu ummi. Saya telah mendapatkan doa ibuku. Ya, summa akhbarahum. Lalu Juraij bercerita kisahnya ketika sedang sholat dipanggil ibu, tidak peduli lagi dengan sang ibu. Ini doa ibuku. Saya tidak akan mati sampai benar-benar lewat dan melihat wajah-wajah para pelacur. Itu makanya ketika saya lewat mereka itu senyum. Senyumnya bukan karena apa yang lain ya. Senyumnya kelingan doanya siapa? Kalau antum beda ya senyumnya. Ini senyum itu karena iya ibu saya dulu itu. Bukan senyum kepada perempuan-perempuan itu tadi. Itu sudah cukup orang ahli ibadah lewat di hadapan perempuan-perempuan itu bersenyum bukan karena lihat perempuannya tadi. Senyumnya itu ingat nasihat dan pelajaran dari doa siapa? Ibunya, ini doa ibu saya ini. Demikianlah kisah Juraij, insyaallah cukup. Sudah mendekati zuhur. Wassallallahu alaihi wa sallam.